Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Kita masih pada terjemah Al-Khalifah Al-Thaniyah Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita masih membacakan terjemah biodata tentang seputar khalifah yang kedua dari Khalifatul Islam, yaitu Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjut membacakan dari nukilan Al-Imam Adz-Dzahabi dari kitab ringkasan Siyar A'lamin Nubala. Dalam kitab ringkasannya Nuhzatul Fudala Tahdzib Siyari A'lamin Nubala. Qala wa qala Ibrahim ibnu Abdurrahman ibni Auf. Berkata Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf rahimahullah. Utiya Umara bi kunuzi Kisra. Didatangkan kepada Umar perbendaharaan harta kaisar. Kaisar pada zaman itu, ini banyak harta. Kalau kita sering mendengar istilah Kaisar Romawi dan juga kaisar-kaisar yang lain, adalah diantara panggilan-panggilan para raja, para penguasa pada zaman itu. Nah, perbendaharaan harta kaisar semuanya pada masa Umar didatangkan kepada beliau. Faqala, Abdullah ibn Arqam, berkata sahabat Abdullah bin Arqam, ataj'aluha fi baitil mal hatta tuqsimuha, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau hendak menjadikan harta kaisar yang banyak ini di baitul mal sampai engkau membagikannya? Faqala Umar, kemudian Umar berkata, menjawab, la wallah, la awiha ila saqafin hatta amdiha. Tidak, demi Allah, saya tidak akan meneduhkan harta ini di bawah atap sampai aku menghabiskan. Jadi di saat harta yang banyak melimpah tadi datang di hadapan Umar bin Khattab, ada sahabat yang bertanya, apakah harta ini engkau akan bawa di Baitul Mal, engkau simpan dan engkau bagikan? Maka Umar menjawab, tidak. Saya tidak akan meneduhkan harta ini di bawah atap sampai habis. Jadi enggak disimpan. Fawadha'aha fi wasatil masjid wa batu yahrusunaha. Kemudian harta kaisar tadi dibawa semuanya, diletakkan di tengah-tengah masjid semalaman dan dijaga oleh para sahabat. Falamma asbaha kashafa anha, ketika mulai masuk waktu pagi, disingkaplah penutup harta tadi. Fara'a minal hamra'i wal bayda, terlihatlah kuning dan putih, mayakadu yatala'la, yang menyala-nyala, ya, intan, berlian, emas, perak. Nah, seperti apa gambarannya? Ya, jika di hadapan kita ini ada satu truk emas, satu truk berlian, intan, perak, kalau seandainya itu kita miliki, seperti apa berbunga-bunganya hati kita? Masya Allah, alhamdulillah, 7 turunan gak akan miskin. Ya, subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Kita enggak bisa membayangkan yang demikian, ya ikhwah. Fabaka faqala lahu abi, ma yubkika ya amiral mu'minin. Tiba-tiba Umar malah menangis ketika melihat yang kuning, yang putih, yang menyala-nyala tadi, menangis. Kemudian dikatakan kepadanya oleh anaknya Abdullah, kenapa engkau menangis wahai pemimpin kaum mukminin, wahai bapakku? Atau bapakku Ibrahim, berarti Abdurrahman bin Auf, berkata kepada Umar, kenapa engkau menangis wahai pemimpin kaum mukminin? Fa wallahi inna hadza la yaumu syukrin wa yaumu surur. Sungguh demi Allah, datangnya harta benda ini di tengah-tengah kita, ini merupakan hari syukur dan hari yang berbahagia. Bagaimana tidak? Jika seandainya peperangan yang dilakukan semenjak masa Rasul itu hanya untuk mencari dunia, ghanimah-ghanimah, kemudian di saat dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu juga hanya untuk mencari dunia, demikian pula setelah dilanjutkan kekhalifahan oleh Umar bin Khattab hanya untuk mencari dunia sebagaimana yang dikatakan oleh kaum munafikin, tentunya harta setelah dikuasai akan menjadi momen yang sangat berbahagia. Apalagi yang dicari? Tanah sudah 2/3 belahan bumi dikuasai kaum muslimin, harta bendanya dikuras oleh kaum muslimin, apalagi kalau enggak syukur dan berbahagia? Kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Nah, tapi ternyata perjuangan Rasul yang kemudian dilanjutkan oleh Khalifatul Islam Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, Ali, ini tidak semata-mata untuk memperluas jangkauan agama Islam, tetapi semata-mata untuk mendakwahkan dinul Islam. Naam saja. Selebihnya dianggap sebagai naam alat untuk membantu perjuangan mereka. Faqala, maka Umar pun menjawab, waihak, celaka engkau. Inna hadha lam yu'tah qawmun illa ulqiyat bainahumul adawata wal baqda. Tidaklah perkara ini ada diberikan di tengah-tengah kaum kecuali akan melemparkan di tengah-tengah mereka permusuhan dan kebencian. Masya Allah. Dalamnya pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan memang betul. Dan memang betul. Fitnahnya umatnya Rasul alaihi salatu wassalam adalah al-mal. Kita saksikan dua orang yang dahulu rukun, dikala tidak memiliki apa-apa, senasib sepenanggungan, sama-sama miskin, bahu-membahu, tetapi di saat di depan mereka ada dunia, tiba-tiba mereka bermusuhan, tiba-tiba mereka saling membenci. Yang satu merasakan ini adalah haknya, yang satu menganggap ini diamanahi untuk dia, jadi yang berhak hanya dia. Ya, lupa kebersamaan yang dahulu dia dan sahabatnya perjuangkan. Apa sebabnya? Dunia. Permusuhan. Kebencian. Yang dulu sama-sama bersama, pahit manis berdua, tiba-tiba ketika di hadapannya ada dunia menghadang keduanya, mereka bercerai-berai. Nah, ini dalamnya beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dunia yang terasa nikmat ini, ya, yang sekarang sedang kita kais, kita tumpuk, kita kumpulkan, itu diibaratkan bangkai di tengah-tengah serigala. Kalau di tengah-tengah serigala itu bangkai, tetapi kalau di tengah-tengah kita itu ya talak-lak, gemerlap, nikmat. Tapi kalau di tengah-tengah serigala apa? Bangkai. Pernah lihat semuanya serigala? Atau singa lah. Nih, kalau di sini enggak banyak serigala, tapi kalau di negeri Arab banyak sekali serigala. Kalau sudah malam berkeliaran, ratusan bahkan ribuan. Yang bunyinya kayak bunyi di radio. Hauwok. Kayak film Mak Lampir. Kalau datang itu pasti Pak Lampir datang. Tanda adanya syaitan. Dan memang sahih. Jadi serigala di Yaman itu kalau sudah dengar adzan itu semuanya bunyi, semuanya satu lembah. Itu tanda melihat setan sedang pergi. Serigala itu kalau tidak menemukan bangkai, mereka akan duduk manis bersama. Yang satu kalau kita metani kutunya temennya pakai apa, kukunya satu jilati, ya kan, rukun-rukun. Coba kalian bawa bangkai ayam, kalian lemparkan di situ, masih mereka rukun-rukun, masih jilat-jilatan. Yang keluar bukan lidah, yang keluar cakar. Wow, wow. Nah, kemesraan yang mereka tadi rasakan tiba-tiba hilang begitu saja. Ketika apa? Ketika lihat bangkai. Nah, itulah dunia. Ya. Untuk bangsanya serigala, bangkai. Tetapi untuk bangsa kita, ya inilah dunia. Ya. Dan ini memang menunjukkan faktanya para sahabat. Jadi kedalaman mereka dengan pemahaman kehidupan dunia ini belum kita capai. Ada sebuah riwayat yang saat itu mereka sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka semuanya mengalami luka yang sangat parah. Ya, dan tentunya setiap luka parah tadi itu akan merasakan haus yang sangat pengin minum. Ya, supaya bisa sedikit seger badannya. Beberapa orang sahabat terkapar terluka parah. Di saat itu ada sahabat yang membawa kalau zaman dahulu tempat air dari kulit. Datanglah dia ke sahabat yang pertama yang terdekat. Sahabat yang pertama tadi ketika melihat saudaranya yang membawakan air, dia mengatakan, "Saya masih kuat. Coba lihat yang di sana. Dia lebih membutuhkan. Jika dia sudah minum, tolong berikan kepada saya." Mendatangi dia orang kedua. Yang kedua persis seperti yang pertama. "Saya masih sedikit kuat. Coba yang ketiga itu. Nanti kalau dia sudah minum, enggak apa-apa kamu berikan sama saya." Keempat, kelima, dan sekian. Yang ujung sama, yang pertama tadi yang lebih parah dari aku, salah kamu kesini, itu yang kamu harus berikan minum. Datang ke yang pertama meninggal, kedua meninggal, ketiga meninggal, keempat, terakhir juga meninggal. Meninggal semuanya. Nah, syuhada. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana di antara apa? Faqihnya para sahabat tentang kehidupan akhirat. Nah, tidak hanya sekedar sedikit dari dunia, ini menghancurkan sebuah persahabatan. Hanya karena persaingan bisnis, hanya karena persaingan karir. Mending kalau bisnisnya itu perusahaan skala miliar. Ini warung kecil skala ribuan untungnya itu 3.000, 4.000 itu sampai rusak persaudaraan. Ya kalau skalanya itu mungkin miliaran wajar ya. Siapa sih yang enggak klepek-klepek dapat duit semiliar? Ya. Uang 100.000 aja direwangi lembur 2 jam kadang enggak pulang, taklimnya ditinggal hanya untuk 2 jam 200.000. Nantilah minggu. Lumayan lemburan gak ada, kadang-kadang jarang. Ya, wajar kalau miliaran. Itulah dunia. Jangankan yang besar, yang sedikit itu bisa merusak ini dalamnya seorang Amirul Mukminin terhadap dunia. Nah, wa qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu taqarqara batnu Umar min akli Zaid 'amar Ramadah kana qad haruma nafsahu siman qala fanaqara batnahu bi usbu'ihi wa qala innahu laisa laka 'indana ghairuh hatta yahyan nas. Disebutkan dari Anas ibni Malik takor-korok itu seperti suara ayam, kemerucuk perutnya. Ini kalau kayak antum lapar, pagi-pagi berangkat kerja, lupa sarapan, jadi kerucuk gitu, tanda lapar, melilit. Nah, jadi perut Umar saat itu sedang bergulak karena lapar. karena banyak makan zait, banyak makan minyak pada hari paceklik. Dan beliau mengharamkan pada dirinya untuk makan siman. Siman itu minyak yang mahal, kalau sekarang ada minyak samin namanya. Mahal minyak ini, minyak yang biasanya buat campuran roti. Itu afan yang anak-anak ditaruh di sirkah atau di mana biar enggak ngeluh yang di belakang. Abinya atau siapa diajak di sana, dikasih mainan dulu. Kasihan yang di sampingnya mau negur enggak enak. Biar enggak mangkel, sambil taklim sambil mangkel, pulang enggak dapat ilmu, dapatnya mangkel. Nah. Khair insyaallah. Naam. Jadi minyak samin, kalau di kita di herbal-herbal biasanya ada minyak samin, biasanya buat campuran roti. Qala, kemudian dia berkata sambil menekan perutnya. Wa qala innahu laisa laka indana ghairahu hatta yahyana. Sesungguhnya engkau wahai perut tidak memiliki bagian di sisi kami sampai manusia hidup. Masya Allah. Riwayat ya ikhwah, hanya untuk dikenang dan mengenang. Mudah-mudahan terkenang dan terwujud. Semuanya ini masih menceritakan tentang seputar ketauladanan Umar dalam kepemimpinan dia. Yang intinya kalau kita membaca terjemah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya seakan-akan mereka itu adalah ajaibun nas, manusia-manusia ajaib. Ya, manusia-manusia langka yang susah untuk kita temukan, terkhusus di zaman kita ini. Qala rahimahullahu ta'ala, an Umar annahu qol, dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebelumnya dari Sa'id ibn Musayyab, anna Umara lama nafara min Mina anakha bil abtah. Umar ketika selesai dari Mina, beliau menuju tempat yang bernama Abtah. Thumma kawwama kawmatan min batha wastalqa. Kemudian beliau mencari tanah yang sedikit lapang, kemudian istilqa, ya, bersandar dengan tangannya, berbaring atau bersandar. Wa rafa'a yadayhi ila sama', kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit. Tsumma qala, Allahumma kaburat sinni wa da'afat quwwati wa intasharat ra'iyati faqbidni ilaika ghaira mudayyi'in wa la mufarrid. Ya Allah, aku sudah tua. Kekuatanku pun sudah lemah, sementara rakyatku terus bertambah. Wafatkanlah aku, ambillah nyawaku tanpa menyia-nyiakan dan tanpa berbuat kezaliman pada mereka. Faman salakha dzul hijjah hatta tu'ina famata. Maka tidaklah beliau keluar dari bulan dzul hijjah sampai beliau di ya, apa, ditikam oleh seorang Yahudi, kemudian beliau meninggal dalam sholatnya. Jadi Umar bin Khattab diantara khalifah yang meninggal ditikam oleh Yahudi. Lupa siapa nama Yahudinya ini. Abu Lu'lu'ah ya, Al-Majusi. Wa an Umar annahu qol, Allahumma rzuqni shahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Demikian pula diantara doanya Umar, doanya orang soleh, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita tergolong dari na'am, golongan mereka. Terlihat dengan doa-doa mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk mati syahid di jalanmu. Berdoa ya ikhwah. Ya Allah, mudah-mudahan aku mati syahid di jalanmu. Syahid itu enggak harus perang. Syahid enggak harus angkat senjata. Talabul ilmi, syahid. Bahkan afdhul jihad. Sebagaimana waktu itu setelah pasca kecelakaan yang menimpa saudara kita yang dari Brebes, Pak Wahidin, Allah yarhamu. Ditanyakan kepada Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah, kaifa haluh, bagaimana keadaan mereka, apakah terhitung syahid? Di antara jawaban beliau adalah arju kadzalik, aku menginginkan dan mengharapkan seperti itu. Kenapa? Li'anna alamatu husnul khatimah wujida fihim, alamat tanda penutup baik itu ada pada mereka. Yang pertama apa? As-sadam, tertabrak. Ya. Sadam ini bisa keruntuhan atau tertabrak, ini di antara alamat syahid. Yang kedua, ya, beliau berdalil dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan lal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuju ilmu, ya, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Meninggalnya dalam keadaan menuntut mencari ilmu. Ya, al-hukmu ala dhahir, hukumnya sesuai dengan dhahir. Entah niatnya bagaimana, yang jelas kita hukumi dhahir. Nah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, ya Allah, berikan kami atau berikan kepadaku rizki untuk syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulik, dan jadikan kematianku di negeri rasulmu. Sehingga beliau meninggal di mana? Di Mekah apa di Madinah? Fi baladi rasulik, di negeri rasulmu. Rasul asalnya Madinah apa Mekah? Mekah. Taib. Subhanallah. Yakfi insyaallah. Ini untuk terjemah beliau ini sedikit panjang. Jadi di sini ada cerita panjang sekali, khawatir menghabiskan waktu. Insyaallah kita bacakan di kesempatan yang akan datang.